Baik pemirsa, masih bersama kami di acara spesial kita yaitu Maria Teguh Golden Ways. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan langsung segmen ini dengan pertanyaan polling. Silakan Anda keluarkan pet yang sudah ada di bangku Anda. Dan kita akan mulai dengan pertanyaannya. Silakan pilih A, B, atau C. Dan pertanyaan polling kita pada hari ini adalah, sepasang suami istri yang hanya miliki sedikit modal memutuskan untuk memulai usaha dan berjanji akan bekerja keras untuk menjalankan bisnis baru mereka tersebut. Namun ternyata ada seorang peramal kondang yang hampir selalu terbukti ramalannya, menyatakan bahwa mereka berdua akan bernasib buruk tahun ini, apalagi jika memulai usaha baru. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Pilihan A adalah membatalkan rencana membuka usaha karena ramalan tersebut. Lalu yang B, menjalankan saja usaha sesuai dengan rencana dan bekerja keras untuk membuatnya berhasil. Dan yang C, menunda membuat usaha tersebut sambil menunggu ramalan yang lebih baik. Ya, silakan saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1... Mohon diletakkan kembali keypadnya ke bangku. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pilihan Anda semua. Dan kita lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini, Pak Mario, mengenai stop playing small. Berhentilah bermain kecil, begitu, Pak ya. Tadi saya ngobrol dengan Ibu Lina, lalu Bu Lina cerita kalau ini sebuah topik yang dulu Bapak juga sudah pernah berbicara 10 tahun yang lalu, Pak. Betul, di tahun 2000, begitu. Betul. Nah, apa waktu itu yang membuat Bapak memilih untuk membicarakan topik ini terhadap orang lain, Pak? Sahabat Indonesia yang super, tahun 2000 waktu saya menulis super note tentang stop playing small, itu karena waktu itu saya nyatakan bahwa the year of 2000, tahun 2000 is going to be my year. Pada waktu saya memutuskan tahun 2000 sebagai tahun saya sadari yang saya lakukan terlalu kecil untuk menghantarkan saya ke cita-cita saya. Banyak orang menggunakan hidupnya yang penting ini untuk melakukan hal-hal kecil. Alasan mengapa dia stres tentang masa depan, karena dia tidak bisa menghubungkan yang dikerjakannya sekarang dengan besarnya cita-citanya. Lihat kedudukan Anda, lihat gaji atau income, lalu perhitungkan apakah yang Anda hasilkan sekarang bisa untuk membiayai pencapaian kehidupan yang Anda idam-idamkan itu. Apabila tidak, harus diperbarui keikhlasan hati kita untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Tidak mungkin ada hasil besar di dalam pekerjaan-pekerjaan kecil. Kecuali semua hasil besar dicapai melalui pekerjaan kecil yang berurutan dan ditenagai oleh kesungguhan besar. Karena tidak ada pekerjaan besar bisa membesarkan orang yang kesungguhannya kecil. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Baik Pak, saya ingin berikan kesempatan kepada rekan-rekan sudah hadir untuk bisa bertanya langsung ke Pak Mario. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan. Ada di sebelah sini Bapak yang berbaju hitam, silakan Pak, saya antarkan mic-nya. Mohon sebutkan Bapak siapa, dari mana, silakan bertanya langsung. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Tubagus Ovi dari Bandung. Dari Bandung. Bukan main. Selamat datang di Jakarta. Silakan Pak pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah, apabila yang kecil itu sudah saya lakukan dan saya sudah merasa bahagia, apakah saya harus stop atau bagaimana selanjutnya Pak Mario? Tidak ada orang sekarang cukup bagi kehidupannya di masa depan. Oke? Kedua, Anda segera setelah cukup untuk diri Anda sendiri, cukupkanlah untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang. Kalau hidup itu hanya untuk sendiri, Tuhan tidak buat banyak orang. Anda disebut mulia kalau Anda memuliakan kehidupan orang banyak. Gitu. Super sekali. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Bagaimana pandangan Pak Mario mengenai mungkin anak-anak muda bahkan yang dari muda sudah merasa lelah untuk bekerja, Pak? Itu tadi, saya mau tanyakan ya. Siapa tadi yang merasa bahwa apapun yang akan diupayakannya, hasilnya juga tidak akan ada bedanya? Siapa yang merasa begitu? Nama Bapak? Arvin. Good. Yeah. Apa yang ingin Bapak tanyakan? Jadi saya kan kerja di instansi vertikal di pemerintahan. saya lihat pimpinan di instansi vertikal saya ini, mereka ditaruh di sana, tapi kebanyakan di Pulau Jawa sini. Saya berpikir, ah ini kalau begini terus, lama-lama daerah saya tidak maju, terutama di instansi tersebut. Maka kami ada sekitar 20 orang, kita sepakat, ayo kita pergi ke Jakarta, bagaimana caranya? Kita masuk ke sana, bagaimana? Mungkin karena kita daerah kurang diperhatikan. Dan kami targetkan 7 tahun kami akan balik, dan kami akan buat memperbarui di sana. Kenyataan yang terjadi, sampai 4 tahun ini, saya dari 2005, masuk 5 tahun, apa yang kami harapkan sepertinya tidak bisa kami dapatkan. Jadi saya bilang, sudah tinggal 2 tahun lagi, apapun yang terjadi saya harus pulang. Yuk kita jadikan diri kita menjadi pribadi yang diedari uang, kemuliaan, ilmu, dan kembali ke wilayah kita masing-masing. Kadang-kadang kita, karena terlalu dididik oleh consumerism, oleh pentingnya uang, sampai melihat hidup kita tidak mulia kalau tidak kaya uang. Ya. Yuk kita perbarui. Indonesia yang baru membutuhkan kita yang merasa kaya kalau membantu saudara kita tersenyum. Sulit untuk meneruskan saya bicara, Bapak. Tetapi banyak sekali saudara kita sekarang yang membutuhkan bantuan untuk bisa tersenyum. Dan orang-orang sebaik Anda mudah-mudahan diberkati Tuhan. Baik, terima kasih. Kita beralih ke penanya berikutnya, Pak Mario. Nama saya Amaluddin dari Tanjung Priuk. Kadang kita memiliki mimpi, cita-cita yang tinggi, dan mimpi itu indah. Tapi kadang kita lupa mimpi buruk yang walaupun hanya sekecil, sehingga kita terpedaya akan mimpi buruk itu. Bagaimana untuk menyikapinya? Terima kasih. Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, ini pertanyaan yang baik sekali. Kita ini memiliki kecenderungan untuk memusatkan perhatian pada kemungkinan kecil, walaupun kemungkinan buruk walaupun kecil. Kalau buruk kecil diperhatikan sekali, yang besar penting diabaikan untuk kekhawatiran kita mengenai yang kecil. Oke. Ada pepatah Tibet yang menasihatkan begini. Kalau ada sesuatu yang kita khawatirkan dan bisa kita kerjakan untuk menghilangkan kekhawatiran, kerjakanlah. Lalu jangan khawatir lagi. Kalau ada sesuatu yang mengkhawatirkan kita yang tidak akan berubah walaupun kita apakan, berhentilah khawatir. Karena tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mengubahnya. Itu sebabnya Tuhan meminta kita untuk menjadi jiwa yang tentram, jiwa yang damai. Kalau kamu percaya padaku, kan Tuhan bilang gitu, cukuplah aku menjadi penjagamu. Urus-urusan yang bisa kamu selesaikan, damailah bahwa aku akan mengurus yang tidak bisa kamu urus. Karena semakin kita bertanggung jawab untuk hal-hal yang kita bisa kerjakan, hal-hal yang tidak bisa dikerjakan, diambil alih Tuhan. Itu. Super sekali Pak Mario. Kita break sejenak Pak Mario dan juga sahabat-sahabat Indonesia yang super. Kita akan kembali dan juga akan melayangkan hasil polling kita tadi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Mario Teguh, Golden Wings. Lalu datang